إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ikhwani talabah, rahimani wa rahimakumullah. Nadkhul yawm ila babi thani min kitab at-tawhid. Kita masuk hari ini pada bab yang kedua dari kitab at-tawhid dengan syarahnya Fathul Majid. Yaitu bab man haqqaqa at-tawhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Siapa yang mewujudkan tauhid dakhala al-jannah, akan masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab. Kalimat haqqaqa at-tauhid maknanya mewujudkan tauhid dalam bentuk hakikah, dalam bentuk nyata pada dirinya, pada ucapannya, pada perbuatannya. Jadi dikatakan dengan tahqiq at-tauhid. Berarti siapa yang benar-benar menerapkan tauhid pada dirinya dengan hakiki, dengan sebenar-benarnya, maka dia masuk dalam jannah, dalam surga bighairi hisab. Qala al-musannif rahimahullahu taala babun man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Ai la hisab wa la adab, tanpa hisab, tanpa hitungan, maknanya tidak dihitung dan tidak diadab. Jangan dikira tidak dihitung saja kemudian langsung masuk neraka, tidak demikian. Tapi justru maknanya bighairi hisab adalah bighairi hisabin wala adab. Tidak ada hisab, tidak ada adab. Ya. Yani langsung Allah Subhanahu wa taala menerimanya sebagai ahli jannah tanpa hitungan. Qultu, saya katakan, kata Syekh Abdul Rahman Al-Syekh, tahqiquhu, yang namanya mewujudkan tauhid, adalah takhlisuhu, memurnikannya. Wa tasfiyatuhu, membersihkannya min syawa'ibis syirk. Membersihkannya dari berbagai macam kotoran-kotoran syirik wal bid'ah wal ma'asi. Mewujudkan tauhid adalah mempraktikkan tauhid, menerapkan tauhid pada dirinya dan memurnikannya, membersihkannya dari noda-noda syirik, membersihkannya dari kebid'ahan-kebid'ahan, membersihkannya dari kemaksiatan-kemaksiatan. Maka orang seperti ini dakhala al-jannah bighairi hisab wala adab. Berkata Musannim rahimahullah, membawakan dalil, qala Allah ta'ala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Berkata Musannim rahimahullah, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, inna Ibrahim kana ummatan, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang ummah. Ummat bermakna imam. Qanitan lillah, yang terus taat pada Allah SWT. Al-Qanit adalah seorang yang selalu taat. Dari kata kunut yang bermakna dawamut ta'ah. Hanifan cenderung kepada hak, jauh dari kebatilan, atau cenderung kepada tauhid, jauh dari kesyirikan. Ya, ini cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Itu hanif. Wa lam yakun minal musyrikin. Dan beliau Ibrahim alaihi salam tidak termasuk golongan orang-orang musyrikin. Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya, nabinya dan rasulnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam dengan beberapa sifat. Dengan beberapa sifat. Pertama ummatan, kedua qanitan lillah, ketiga hanifan, dan keempat walam yakun minal musyrikin atau lam yaku minal musyrikin. Kita lihat satu persatu syarahnya dari Syekh Abdul Rahman Al-Syekh. Qala wasafa Ibrahim alaihi salam bihadhihi sifat. Allah mensifati Ibrahim dengan sifat-sifat ini. Allati hiya ghayah fi tahqiq at-tauhid. Sifat-sifat yang menunjukkan puncaknya perwujudan tauhid. Sifat-sifat tadi menunjukkan kalau Ibrahim alaihissalam adalah sudah mencapai al-ghayah, sudah mencapai yang paling tinggi dalam tahqiqut tauhid, dalam mewujudkan tauhid, dalam mempraktikkan tauhid pada dirinya. Apa sifat-sifat tersebut? Al-ula, yang pertama, innahu kana ummatan, bahwa beliau adalah seorang ummah. Ay qudwah, makna ummah adalah qudwah, ikutan, teladan. Atau imaman, tokoh yang diikuti. Imam adalah yang memimpin atau yang diikuti. Mu'alliman lil khair atau pengajar kebaikan. Ini makna ummah. Sehingga dalam bahasa Arab, kata ummat memiliki banyak makna. Ummat bermakna imam, panutan, ikutan, seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Kana ummatan. Yang kedua, bermakna tariq. Bahwasanya kata mereka, kata musyrikin, bahwa kami mendapati aba'una ala ummatin, wa inna ala atharihim muqtadun. Kami dapati nenek moyang kami di atas sebuah ummat, sedangkan kami mengikuti jejak mereka. Ummat di sana bermakna tariq, jalan. Bahwa nenek moyangku berada di atas satu jalan, dan aku ikut mereka, kata musyrikin. Yang ketiga, yang sering kita pahami dalam bahasa Indonesia, umat. Ini jamaah minan nas, sekelompok dari manusia. Enam. Sehingga harus kita pahami makna ummah sesuai dengan konteks ayatnya atau konteks hadisnya. Adapun di sini karena ummatan bermakna ummah, yakni imam. Wa ma dzaaka illa litakmilihi maqam as-sabr wal yaqin. Dan ini tidak lain karena kedudukan beliau atau kesempurnaan Ibrahim alaihi salam fi maqamil sabri wal yaqin, karena dia sempurna dalam kedudukan sabar dan dalam kedudukan keyakinan. Alladaini tunalu bihima al imamah fid din, yang dengan keduanya akan didapatkan keimaman, akan didapatkan kedudukan sebagai imam dalam masalah agama. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka, orang-orang terdahulu, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina muqinun. Lihat ayat ini. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami jadikan mereka imam-imam yang membimbing dengan perintah kami. Kapan itu? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqidun. Ketika mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Dicatat. Bahwa ini barakallahu fikum dalil kalau sabar dan yakin adalah tunalu bihimal imamah. Dengan keduanya didapatkan keimaman. Kalau Allah menjadikan mereka sebagai imam-imam, kapan? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, ketika mereka sabar dan ketika mereka dalam keadaan terhadap ayat-ayat kami mereka yakin. Ibrahim alaihissalam memiliki dua perkara itu dan terbukti terbukti keyakinannya ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri. Kalau tidak yakin, enggak mungkin akan tega seorang menyembelih anaknya. Ibrahim sudah betul-betul akan mempraktikkan perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Dan sudah tallahu lil jabin. Sudah jidatnya Ibrahim sudah diletakkan sebuah batu. Dan juga pisaunya sudah menempel di lehernya. Ketika Allah SWT maha tahu bahwa Ibrahim benar-benar yakin dengan perintahnya dan betul-betul menerapkan apa yang diperintahkan, maka Allah ganti dengan sembelihan yang lain. Kata Allah, saddaqt, engkau telah membenarkan. Qad saddaqta ar-ru'ya, engkau telah membenarkan ru'ya. Engkau telah membenarkan wahyu disampaikan kepadamu. Sudah diterima oleh Allah. Maka Ismail selamat dan disembelih, diganti dengan dhibhin 'adzim. Wa fadainahu bi dhibhin 'adzim. Kami gantikan dengan sembelihan yang besar, yaitu seekor kibas, seekor kambing. Khairun 'azakumullah. Ini keyakinan Ibrahim. Kalau tidak yakin, enggak mungkin dia mampu. Kedua, yang membuktikan keyakinan Ibrahim alaihissalam adalah ketika diperintahkan istrinya dan anaknya, Hajar dan Ismail, diletakkan di Bakkah, yang kemudian bernama Mekah. Yang disebutkan dalam Al-Quran, fi wadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Di sisi Baitillahil Muharram. Di sisi Ka'bah. Ditinggal di sana. Laisa dhi zar'in artinya enggak punya tumbuhan, enggak punya apapun, kering, tandus, panas. Tinggalkan istrinya, tinggalkan anaknya. Masih bayi anaknya. Ketika pergi, istrinya bertanya, apakah kau tinggalkan aku di sini karena perintah Allah? Iya, karena perintah Allah. Kata Hajar, lan yudayyi'uni idzan. Kalau begitu, Allah enggak akan menyia-nyiakan aku kalau diperintah Allah. Nabi Ibrahim, karena yakin perintah Allah pasti baik, maka beliau mau meninggalkan dan tega meninggalkan istri dan anaknya di sana. Kalau enggak yakin, enggak akan. Nanti istri saya bisa mati kelaparan, nanti bayi saya bisa mati kering di sana, nanti gimana? Itu pikiran orang yang tidak yakin. Tapi orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia yakin pasti akan ada jalan keluar. Pasti Allah perintahkan sesuatu yang baik. Subhanallah. Allah buktikan. Apa yang Allah perintahkan pasti baik. Maka Ibrahim berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ij'al hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini aman. Warzuq ahlahu minat thamarat, dan berikan rezeki pada mereka penduduknya dari buah-buahan. Subhanallah. Ini doa Ibrahim kepada negeri Mekah yang tadinya tandus, kering, panas, enggak ada pohon sedikit pun. Fi wadin ghairi dhi zar'in. Lembah yang tidak memiliki tumbuh-tumbuhan. Tapi subhanallah, dengan doa Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya dan Allah berikan Zam-Zam kepada Hajar dengan Ismail. Setelah berlari ke sana kemari nyari air, ke Safa, ke Marwa, ke Safa, ke Marwa. Sampai kemudian didapati dari kaki Ismail, yakni tanah yang di sana ada kaki Ibrahim, muncul air, mata air. Yang mata airnya sampai hari ini masih terus mengeluarkan air. Barakallahu fikum. Dan juga dalam keadaan apa yang didoakan tadi oleh Ibrahim, jadikan negeri kami negeri yang aman, aminan. Sampai sekarang yang paling aman di dunia. Paling aman di dunia, silakan. Saya tantang, apakah ada negeri yang lebih aman daripada Mekah? Tidak ada. Yang kedua, warzuq ahlahu minat samarat, berikan rizki pada penduduknya dengan buah-buahan. Apa yang tidak ada di sana buah-buahan sekarang? Semua buah-buahan melimpah ruah di sana. Makmur. Bahkan bisa jadi lebih makmur dari kalian. Padahal Zamrud Katsulistiwa. Hah? Iya kan? Indonesia Zamrud Katsulistiwa. Permata hijau yang ada di Katsulistiwa itu yang paling hijau, yang paling subur, makmur adalah Indonesia. Paling hijau. Tapi sekian banyak buah tidak ada di sini. Di sana ada semua. Walaupun tumbuhannya tidak ada. Buahnya datang. Masya Allah. Barakallahu fikum. Asyahid dari kisah ini adalah bahwa Ibrahim sangat yakin. Ujiannya ujian yang sangat berat yang tidak mungkin dilakukan kecuali seorang yang yakin. dan sabarnya tampak ketika mereka menangkap Ibrahim dan kemudian ingin membakarnya. Ibrahim sabar, tidak goyah imannya, tetap istiqamah dan tetap dia mengatakan bahwasanya la ilaha illallah, enggak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka dilemparkan Ibrahim ke dalam satu lembah yang sudah dipenuhi dengan kayu bakar dan dilempar ke dalamnya Ibrahim. Dalam keadaan subhanallah tidak merasakan panas karena Allah mengabulkan doa orang yang kepepet dan Allah membela ahli tauhid, maka Ibrahim tidak merasakan apa-apa. Allah katakan pada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya naru, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Kalau saja menyatakan jadikan dingin, maka dingin yang membinasakan. Tapi Allah katakan bardan wa salaman, tapi dingin yang menyelamatkan. Sampai orang-orang musyrikin termasuk keluarga Ibrahim sendiri menyatakan sungguh sebaik-baik Tuhan Tuhannya Ibrahim. Tapi sebelum masuk Islam enggak mau. Pernah menyatakan sebaik-baik Tuhan Tuhannya Ibrahim, kata mereka. Khairun a'azakumullah. Ini sabar wal yakin yang ada pada Ibrahim. Sehingga pantas beliau dikatakan oleh Allah sebagai ummah. Inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang ummah. Ini satu makna. Sedangkan makna yang lain sudah kita sebutkan tadi, ummat bermakna umat. Umat bermakna umat. Apakah cocok kalau diterjemahkan bahwa itu adalah ummah? Disebutkan oleh beberapa ulama, bahkan dinukil dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa inna Ibrahim kana ummatan wahdahu. Sendirian beliau, tapi disebut ummat. Umat dengan mana umat, bukan umat dengan mana imam. Kenapa? Karena umat Islam saat itu cuma Ibrahim. Kana ummatan, maka dikatakan ummatan wahdahu. Bahwa Ibrahim alaihissalam saat itu adalah satu umat. Karena satu umat yang banyak ini harusnya saat itu yang muslim cuma satu. Yang mukmin muwahid hanya Ibrahim saja. Dan disebutkan dalam beberapa hadis ketika Rasulullah SAW menyatakan nabiyyun wa ma'ahu rajul wa rajulan wa nabiyyun wa ma'ahu rahtu wa nabiyyun wa ma'ahu aw laisa ma'ahu ahad. Ada nabi yang pengikutnya 1-2 orang, ada nabi yang pengikutnya sekian kurang dari 10, ada nabi yang laisa ma'ahu ahad. Di antara tafsir dari para ulama dan dinukil pula dari Ibn Abbas bahwa yang dimaksud nabi yang tidak punya pengikut adalah Ibrahim alaihissalam. Beliau ummatan wahdahu, umat sendirian. Satu umat tapi sendirian. Maka beliau berdoa pada Allah meminta keturunan. Meminta, meminta, meminta, maka Allah kabulkan. Allah berikan padanya Ishak dan Ismail. Dan kami jadikan, kata Allah, kedua-duanya nabiyan. Kami jadikan nabi. Istimewa. Istimewa alaihi salam Ibrahim ketika berdoa meminta keturunan yang baik, diberikan oleh Allah Taala keturunan yang sangat baik. Yaitu Ibrahim diberikan Ishak dengan Ismail, yang kedua-duanya dijadikan sebagai nabi. Dan juga keturunannya keturunan nabi-nabi. Sehingga Ibrahim dijuluki pula dengan Abul Anbiya. Abul Anbiya, bapak para nabi. Asaniyah, sifat kedua dari sifat Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan di sini, qanitan. Dari kata qunut. Kalau Syekhul Islam rahimahullah, beliau berkata, al-qunutu dawamut ta'ah. Qunut maknanya adalah dawamu ta'ah, terus menerus dalam ketaatan. Wal musalli idza tala qiyamuhu aw ruku'uhu aw sujuduhu fa huwa qanitun. Seorang yang salat kalau memanjangkan berdirinya atau memanjangkan rukuknya atau memanjangkan sujudnya, maka orang yang salat tadi disebut dengan qanit, orang yang qanit, yang terus menerus dalam ketaatan dan memanjangkan ibadahnya, khusyuk, itu makna qanit. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Az-Zumar ayat 9, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال أمن هو قانت أنا الليل. Kata Allah, lihatlah. Apakah seorang yang qanitun, yang kunut di tengah malam, dalam keadaan sujud dan berdiri. Sujud, kunut, berdiri, kunut. Yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Dalam keadaan takut pada hari akhir, dan mengharapkan rahmat Rabbnya. Sampai ucapan Allah SWT, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Di sini Allah membanggakan orang yang berilmu, yaitu orang-orang yang salat di tengah malam dalam keadaan qunut. Tapi apa makna qunut? Bukan membaca اللهم لنا في من هديت وعافنا في من عافيت, bukan. Tetapi memanjangkan salatnya, memanjangkan berdirinya, memanjangkan rukuknya. Sehingga in sahha, kalaupun sahih hadis, fama zala yaqnut hatta faraq ad-dunya, Nabi terus kunut sampai akhir dunia, ini fajar salat subuh, karena memang salat subuh paling panjang di antara salat-salat yang lain. Rasulullah mengerjakan salat subuh paling panjang di antara salat-salat yang lainnya. Barakallahu fikum. Dan ini di antara makna-makna kunut, apalagi ternyata hadis itu dhaif tentang masalah mazala yaqnut, adapun fajar beliau terus kunut sampai meninggalkan dunia, maka ini riwayatnya dhaif. Fa in sahha, kalaupun sahih, maka makna kunut belum tentu maknanya adalah Allah mahdina fi man hadait. Makna kunut adalah memanjangkan berdirinya, itu juga kunut, memanjangkan sujudnya juga kunut, memanjangkan rukuknya juga kunut, sebagaimana dalam ayat Allah, amman huwa qanitun, qanit maknanya kunut, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Apakah orang yang kunut di tengah malam, ketika sujud dan ruku, ketika sujud dan berdiri, kunut ketika sujud, apa maknanya? Memanjangkan sujudnya. Sujud ketika berdiri juga memanjangkan berdirinya. Sujud ketika ruku memanjangkan rukunya. Wahakata. Berarti apa makna Ibrahim qanitan lillah, yang selalu taat dan terus menerus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dari sifat Ibrahim alaihi salam, annahu kana hanifan. Memiliki sifat hanif. Qultu, saya katakan, kata Syekh Abdul Rahman Al-Syekh, qala al-'allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, al-hanif al-muqbil 'ala Allah. Berkata al-'allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah bahwa al-hanif maknanya al-muqbil 'ala Allah, yang menghadap kepada Allah atau cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'rid 'an kulli ma siwa, yang berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Menghadap kepada Allah dan berpaling dari selain Allah, ini yang dikatakan dengan hanif. Intaha. Ucapan Ibnu Qayyim dari Miftah dari Sa'adah, juz ke-1 halaman 174. Sifat yang keempat, annahu ma kana minal musyrikin. Lihat ayatnya, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Sifat yang keempat, walam yaku minal musyrikin. Yaku dari kata yakun, tapi boleh dipakai dalam keadaan mahdhufan nun, boleh dipakai dalam keadaan dihapuskan nunnya. Walam yaku minal musyrikin. Nah, qala ma'na walam yakun minal musyrikin ay li sihhati ikhlasihi wa kamali sidqihi wa bu'dihi an asyrik, yaitu karena beliau sangat benar keikhlasannya, sangat murni keikhlasannya, wa kamali sidqihi karena sempurna kejujurannya, wa bu'dihi an asyrik dan karena jauhnya beliau dari syirik, maka dijuluki oleh Allah, dia bukan golongan musyrikin. Perhatikan kalimatnya. Bukan golongan musyrikin. Walam yaku minal musyrikin. Apa minal musyrikin maknanya? Min, dari. Musyrikin, orang-orang musyrik. Berarti dipisahkan dari apa? Dari perbuatannya apa dari orang-orangnya? Nah, musyrikin bukan perbuatan, tapi orang-orangnya. Barakallahu fikum. Berarti walam yakum minal musyrikin, maknanya dia jauh tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Artinya tidak bergabung bersama orang musyrik. Dan ini lebih dari sekedar tidak syirik. Ada orang yang tidak syirik tapi bergabung bersama musyrikin. Ada apa enggak? Ada. Ada orang yang tidak syirik, anak enggak mau melakukan itu, saya enggak cocok, saya enggak mau. Tapi ya kalau kamu mau berbuat syirik silakan, saya tetap teman kamu. Ada enggak? Ada. Mumayyiz. Orang yang sama sekali tidak punya kebencian pada kesyirikan, dia tidak berbuat tapi bergabung bersama musyrikin. Maka Ibrahim alaihissalam tidak seperti itu, sama sekali tidak sama dengan itu. Ibrahim tidak berbuat syirik dan sekaligus berlepas diri dari musyrikin. Tidak berbuat syirik dan sekaligus menjauh, memisahkan diri dari musyrikin. Apa ayatnya? Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum. Hah? Telah ada contoh teladan bagi kalian pada diri Ibrahim dan yang bersamanya dari para anbiya. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata pada kaumnya yang musyrikin, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kata mereka, kata Ibrahim dan yang bersamanya, ini dari para anbiya, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah. Kafarna bikum, kami kufur pada kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah tampak antara kami dengan kalian al adawah wal baghdha, kebencian dan permusuhan. Abadan, selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian mau beriman pada Allah saja sendirinya. Ini barakallahu fikum, pantas disifati dengan wama, dikatakan walam yakun atau walam yaku minal musyrikin. Beliau tidak termasuk minal musyrikin. Baik. Dilihat di sini dalam syarahnya. Qultu yuwaddihu hadha. Yang menjelaskan adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Siapa yang wal ladzina ma'ah, yang bersamanya? Padahal tadi dikatakan Nabi Ibrahim ummatan wahdahu, satu umat sendirian. Berarti siapa yang bersamanya ini maksud? Ai ma'ahu fid din wa ma'ahu fit tauhid wa ma'ahu fil Islam. Yang bersamanya dalam agama, manhum al-anbiya. Ai ma'ahu ala dinihi min ikhwanihi al-mursalin. Yaitu orang-orang yang bersamanya dalam agamanya, yaitu saudara-saudara Ibrahim dari kalangan mursalin, dari dalam kalangan para rasul. Qalahu Ibnu Jarir, demikian dikatakan oleh Ibnu Jarir rahimahullah. Tafsir dari Ibnu Jarir bahwa waladina ma'ah, yang bersamanya adalah para anbiya, bersamanya dalam agama. Karena kalau bersamanya dalam keadaan di tempat beliau, di umur beliau, di masa beliau, beliau enggak punya pengikut. Ummatan wahdahu. Nah, dan ini pula dalil bahwa seseorang berdakwah berhasil atau tidak berhasil tidak diukur dengan banyaknya jumlah. Kalau diukur dengan banyaknya jumlah, niscaya Ibrahim akan dikatakan gagal. Wah, gagal dakwahnya Ibrahim alaihissalam karena enggak punya pengikut. Tidak. Masalah hidayah biadillah. Wa ma 'alaika illa al-balagh, tidaklah atasmu wahai Rasul illa al-balaghul mubin, kecuali penyampaian yang jelas. Bas. Sedangkan Ibrahim betul-betul menyampaikan dengan sekian bentuk-bentuk penjelasan. Sampai beliau hancurkan berhala-berhala mereka. Disisakan satu yang paling besarnya saja. La'allahum, semoga mereka bertanya pada dirinya sendiri, kenapa yang besar ini enggak bela yang kecil-kecil? Artinya diruntuhkan bukan hanya berhalanya, pikiran mereka yang sesat diruntuhkan dengan itu. Sehingga mereka ketika ditanya, kenapa, mana yang, siapa yang menghancurkan? Tanya aja tuh sama yang gede. Mereka pandang-pandangan sendiri. Ditanya, oh patung kok, oh batu kok, lah kenapa disembah? Faraja'u ilaihim, akhirnya kembali pada diri mereka sendiri. Maka pun bagaimana dia bisa berbicara? Khamil bin A'azakullah menunjukkan kelemahan mereka dengan diri mereka sendiri. Baik, wahada hujjah. Hujjah Ibrahim alaihissalam yang meruntuhkan pemikiran-pemikiran mereka yang sesat. Maka Ibrahim sudah menyampaikan, sudah sempurna dan dakwahnya sangat bagus, sangat berhasil. Mana pengikutnya? Berhasil menegakkan dengan jelas tauhid. Apa buktinya? Buktinya Allah katakan waja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibih. Kami jadikan ucapan Ibrahim sebagai ucapan yang terus kekal di turunannya sampai hari ini. Apa? Ucapan Ibrahim yang dikekalkan. Hah? Aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah illa alladhi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku. Ini ucapan Ibrahim yang terus dikekalkan. Dikekalkan dalam bentuk ayatnya Allah kisahkan, dan dikekalkan dalam bentuk maknanya yang terus diajarkan, la ilaha illallah. Oleh Nabi Ishaq diajarkan la ilaha illallah, oleh Nabi Ismail diajarkan la ilaha illallah, Yaqub mengajarkan la ilaha illallah, kemudian di bawahnya lagi para anbiya semuanya mengajarkan la ilaha illallah, sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan la ilaha illallah. Faja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibih. Kami jadikan kalimat yang kekal terus-menerus diucapkan di belakang Ibrahim alaihissalam. Khana bidana a'azakumullah. Kembali kepada kitab. Kata Allah, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah." Bahwa Allah berfirman, "Telah ada bagi kalian contoh teladan pada diri Ibrahim dan juga yang bersamanya dari para anbiya." Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata pada kaumnya, "Inna bura'a'u minkum." Kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami ingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah tampak antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian. Kebencian pada syirik dan musyrikin wajib hukumnya sebagai konsekuensi tauhid. Apa yang disebut dengan awthaq ural iman? Apa yang dijuluki dengan awthaq ural iman? Setinggi-tinggi urat keimanan. Apa itu? Nah, man yujib? Awthaq ural iman, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Maka cinta karena Allah mencintai para rasul, mencintai para muwahhid, para sahabat dan tabi'in dan tabi'it tabi'in dan ahli tauhid sepanjang masa. Itu cinta karena Allah. Sedangkan benci karena Allah adalah benci pada musyrikin. Benci pada kesyirikan-kesyirikan dan musyrikin. Benci pada Abu Jahal dan Abu Lahab. Benci kepada mereka para tagut dari kalangan Fir'aun dan Fara'inatun Syidat. Dan juga dari kalangan mereka-mereka pengikut Namrud yang membakar Ibrahim alaihissalam. Pasti benci. Orang mukmin muahid bencinya karena Allah, membenci musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Qad bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha abadan. Telah tampak permusuhan dan kebencian kami kepada kalian selama-lamanya. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman pada Allah sendirinya. Ini sampai bertauhid. Kalau belum bertauhid, tidak akan kami cinta pada kalian. Illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak. Kecuali ucapan Ibrahim pada bapaknya, aku akan ampuni untukmu. Wa ma amliku laka min Allah. Aku akan mintakan ampun untukmu. Kata Ibrahim, la astaghfiranna lak. Aku akan mintakan ampun pada Allah untukmu. Wa ma amliku laka min Allah min syai. Tetapi aku tidak memiliki apapun di sisi Allah untukmu sedikit pun. Ini ketentuannya Allah yang menentukan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, wahai Rabb kami, kepadamu kami bertawakal. Kepadamu kami kembali dan kepadamu perjalanan kami. Qul inna a'udzubikumullah. Yang dikecualikan adalah ucapan Ibrahim kepada bapaknya. Kepada musyrikin aku berlepas diri, aku berlepas diri. Kepada bapaknya aku akan mintakan ampun untukmu. Tapi aku tidak bisa memastikan kamu apa keputusan Allah nanti. Wallahu a'lam. Qul inna a'udzubikumullah. Apakah boleh mintakan ampun untuk musyrikin? Tidak boleh. Maka Allah bela Ibrahim. Adapun ucapan Ibrahim li abihi adalah wa'ad, satu janji, wa'adaha iya. Itu adalah janji Ibrahim yang sudah dijanjikan oleh Ibrahim pada bapaknya. Aku akan mintakan ampun. Aku akan mintakan ampun. Aku akan mintakan ampun. Sudah janji, maka dia wujudkan janjinya. Tetapi ayat berikutnya mengatakan falamma tabayyana lahu, ketika terang baginya, jelas bagi Ibrahim keadaan bapaknya, tabarra'a minhu, Ibrahim pun berlepas diri dari bapaknya. Baik. Falamma tabayyana lahu, ketika jelas baginya bahwa bapaknya demikian keadaannya, tabarra'a minhu, Ibrahim pun berlepas diri dari bapaknya. Berarti sudah enggak ada yang dikecualikan lagi. Semua musyrikin berlepas diri Ibrahim daripadanya, termasuk bapaknya sendiri. Wa dzakara ta'ala an khalilihi alaihi salam annahu qala li abihi azar. Lihat ikhwan bin a'azakumullah. Allah katakan tentang Ibrahimnya, tentang Ibrahim alaihi salam, khalilnya, kekasihnya, bahwa dia berkata pada Azar, li abihi Azar, pada bapaknya yang bernama Azar. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي وَأَعْتَزِلُكُمْ, dan aku berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah. Ini kepada bapaknya, berarti tetap lepas diri dari bapaknya. وَأَدْعُوا رَبِّي, dan aku hanya menyeru Rabbku saja. فَلَمَّا اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ. Adapun setelah Ibrahim meninggalkan mereka dan meninggalkan pula apa yang disembah oleh mereka, maka kami berikan, kata Allah, untuknya Ishaq وَيَعْقُوب وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا, dan masing-masingnya kami jadikan Nabi. Kami jadikan seorang Nabi. Masya Allah. Kapan Allah berikan anaknya? Karena ketika Ibrahim sudah berdakwah dengan baik, dengan sempurna, Masya Allah, tetapi mereka tetap tidak mau beriman, maka Allah berikan baginya anaknya. Falamma atazalahum, ketika Ibrahim meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah, wahabna lahu Ishaq, kami berikan baginya Ishaq. Dan di belakang Ishaq, Ya'qub. Dan terus, sampai datangnya Nabi Muhammad SAW, para anbiya dari turunan Ishaq alaihi salam. Fahadha huwa tahqiq at-tauhid. Inilah yang dikatakan dengan tahqiq at-tauhid. Perwujudan tauhid. Wa huwa al-bara'ah min asy-syirk wa ahlihi. Yang namanya tauhid adalah beribadah hanya kepada Allah dan berlepas diri dari kesyirikan dan dari musyrikin. Berlepas diri dari kesyirikan wa ahlihi dan orang-orangnya. Wa i'tizaluhum, dan menjauhkan diri dari mereka. I'tizal, memisahkan diri dari mereka. Wal kufru bihim, kufur, mengingkari mereka. Wa adawatihim, dan memusuhi mereka. Jangan berkawan, jangan ridho. Wa bughdhuhum, dan benci kepada mereka. Ini konsekuensi tauhid. Ini konsekuensi dari tauhid. Fallahul musta'an. Allah lah tempat kita meminta pertolongan. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Di sini sebutkan perwujudan tauhid. Semuanya ada pada Ibrahim alaihissalam. Pertama dikatakan ummah, karena iman kepada Allah, karena yakin kepada Allah, dan karena sabar dengan ujian, tetap istiqamah di atas tauhid. Dan termasuk perwujudan tauhid adalah dia terus menerus taat pada Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus taat, qanit lillah, qunut wadawamut ta'ah. Dan termasuk perwujudan tauhid juga adalah al-hanif. Imamul hunafa adalah Ibrahim alaihissalam. Imannya para hunafa. Orang-orang hanif adalah orang-orang yang hatinya cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun perwujudan tauhid. Ada beberapa hunafa di masa sebelum Islam, ketika hampir diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi karena mereka sudah tidak tahu lagi tentang ilmu din yang dibawa oleh para anbiya, karena sudah mulai durus, sudah mulai hilang, sudah mulai pudar garis-garis yang diajarkan oleh para anbiya yang telah lalu, maka mereka para hunafa ini bingung. Mereka tetap cenderungnya pada Allah dan mereka tetap menjauh dari musyrikin, tetapi mereka enggak ngerti harus bagaimana. Ini disebut hunafa. Dan rata-rata hunafa ketika datang Nabi mengajarkan la ilaha illallah langsung menerima. Seperti tokoh hunafa yang masuk Islam pertama kali adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau termasuk hunafa hanif, tidak pernah sujud sekalipun pada berhala. Dan berkata kepada musyrikin bahwa aku tidak yakin dengan cara-cara kalian. Akan datang nanti kejelasan. Akan datang nanti kebaikan. Akan datang nanti. Terus begitu. Sampai dijuluki oleh orang-orang awam dengan baghiyal khair, pencari kebenaran. Kalau memanggil Abu Bakar, mereka akan panggil dengan kalimat, ya baghiyal khair, wahai pencari kebenaran. Karena hatinya sudah hanif, cenderung kepada tauhid, cenderung kepada Allah Ta'ala, dan menjauh dari kesyirikan. Ini salah ini. Tapi bagaimana yang benar? Dia gak tahu. Maka dia selalu menunggu, pasti akan datang kejelasan. Pasti akan datang kejelasan. Maka ketika datangnya Rasulullah SAW, Abu Bakar menyatakan, pasti inilah yang saya maksud. Atau inilah pasti kebenaran yang dimaksud. Sebab tidak mungkin cara-cara seperti itu, menyembah berhala, batu, kuburan, pohon, segala macam. Dan termasuk hunafa adalah Khadijah, istri Rasulullah SAW. Dan termasuk hunafa sekian banyak. Ada di antara hunafa di masa itu yang bersandar di Ka'bah. Dikisahkan dalam sirah Ibnu Hisyam. Bersandar di Ka'bah sambil berkata kepada musyrikin, wallahi, enggak ada seorang pun di antara kalian yang beribadah dengan cara ibadahnya Ibrahim dan Ismail. Saya yakin. Semua yang kalian lakukan bukan agamanya Ibrahim dan Ismail. Kalau saja saya tahu, kalau saja saya yakin, ada dalil, ada ucapan mereka, para anbiya, para rasul, yang mengatakan bahwa ini dengan cara seperti ini bisa sampai pada Allah, aku akan kerjakan seperti kalian. Karena tidak tahu, saya tidak mau. Dia tinggalkan. Khamilin a'azakumullah, ini hanif. Berarti hanif juga pembuktian kalau dia memiliki fitrah tauhid di dalam hatinya. Yang keempat lebih-lebih lagi, yaitu wa makana minal musyrikin, atau dengan kalimat wa lam yaku minal musyrikin. Dia tidak termasuk golongan musyrikin. Tidak berbuat syirik, dan juga tidak bergabung dengan musyrikin. Ini juga perwujudan tauhid. Maka dengan ini, barakallahu fikum, sebagai dalil pertama tentang man haqqaqa tauhid dakhala jannah bighairi hisab. Siapa yang mewujudkan tauhid masuk jannah tanpa hisab. Tapi Ibrahim alaihissalam bagaimana di akhiratnya? Masuk jannah tanpa hisab. Kenapa? Karena telah mewujudkan tauhid secara sempurna. Kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa ma kana minal musyrikin. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang. Billahi taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.